Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Thumma ilayna turja'un. Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Thumma ilayna turja'un. Radio Roja 756 kHz. للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم راديو دعوة أهل السنة والجماعة